Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du. Qala al-muallifu Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Kitab at-Tauhid Babu ma ja'a fi ar-ruqa wa at-tamaim. Qala rahimahullahu ta'ala wa rawa Ahmad an Ruwayfi'in qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ruwayfi'u la'alla al-hayata tatulu bika fa akhbir an-nasa anna man 'aqada lihyatahu aw taqallada wataran أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. ثم قال الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في تعليقه روى أحمد عن رويفع قال يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس إلى آخر الحديث وفيه أربع مسائل قوله لعلها تطول بك وهذا على سبيل الظن والرجاء وقد طالت به الحياة ومتع قوله عقد لحيته قال أهل العلم معناها جعدها ونفشها للتكبر والتعاظم وقيل أي صففها تصفيفا يناسب ميوعة النساء وأهل التخنث أما العناية بها تسريحا وتكريما فهذا ليس منه والحديث فيه لين وله شواهد قوله تقلد وترا وهو ما يتخذ من الأمعاء وغيره وكانت الجاهلية تقلدها الإبل والسبيان حذر العين قوله أو استنجى برجيع دابة أو عظم جاءت الأحاديث بالنهي عن الاستنجاء بهما لأنهما لا يطهران وفيه تشبه بالجاهلية قوله فإن محمدا بريء منه وعيد شديد وليس معناه أنه مشرك مثل قوله ليس منا من ضرب إلى آخر الحديث والشاهد هو النهي عن تعليق الأوتار وغيره مما يظنه ينفع كالخيط والواجب أن يتعلق بالله وحده. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Masuk hadis yang keempat. Terkait bab masih ruqyah dan jimat-jimat. Ya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwaifi' bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada beliau kepada Ruwaifi'. Ya, Ruwaifi' bin Thabit Ibn Sakan. Salah seorang sahabat yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, "Ya Ruwaifi', wahai Ruwaifi', la'alla al-hayata tatulu bik, semoga saja mungkin saja engkau berumur panjang. Fa akhbirin nas, maka kabarkanlah kepada manusia, anna man aqada lihyatah, bahwa barang siapa yang menggulung-gulung jenggotnya, dikepang-kepang jenggotnya, au taqallada witran, atau dia memakaikan kalung yang kalung tersebut terbuat dari tali busur panah dengan tujuan menjadi jimat yang dapat melindungi diri dari berbagai penyakit, padahal itu tidak ada sebab kauni maupun sebab syar'i, tidak ditunjukkan oleh dalil hal tersebut. Dan ini enggak terbatas pada pemakaian kalung yang terbuat dari tali senar dengan tujuan memproteksi diri, melindungi diri dari berbagai mara bahaya, semua segala jenis jimat, apakah yang bentuknya sabuk, keris, cincin, isim-isim, kertas-kertas yang sudah dibacakan dan seterusnya. Nah, barang siapa yang mengalungkan ya tali busur panah jimat ini ke anaknya, ke ontaknya, atau ke yang lainnya dengan tujuan melindungi diri dari mara bahaya, awistanja bi raji'i dabbatin aw azmin, atau yang bersuci ya, dia cebok bersuci dari buang air dia, tapi bersucinya itu dengan kotoran hewan ya, kalau tidak ada air pakai apa bersucinya mujahid? Air enggak ada, mujahid misal lagi di tengah hutan buang, hah? Pakai batu astanta istijmar. Nah, pakai kotoran hewan boleh enggak? Siapa nih? Opa. Hah? Enggak boleh. Nah, opa mau cebok, terus ada itu kotoran kucing. Mau enggak? Mau cebok, enggak boleh. Ya. Au azmin, atau dengan tulang. Siapa yang bersuci cebok dengan tulang atau kotoran hewan, fa inna Muhammadan bari'un minhu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Syekh bin Bas menerangkan tadi sudah dibacakan, dalam hadis ini terdapat 4 permasalahan. Yang pertama, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ruwaifi' ya, la'allaka gitu kan, la'alla al-hayata tatulu bik. Ya. Ya, la'allaha tatulu bika. Mungkin saja engkau berumur panjang. Ini adalah dugaan Nabi, ahada ala sabili dhon. Dugaan Nabi, dugfir raja. Ya, dan juga harapan. Ya, ternyata qatalat bihi al-hayatu. Ternyata betul. Ruwaifi itu berumur panjang. Ya. Berumur panjang. Wa mutti'ah, dan dia pun hidupnya pun penuh dengan kenikmatan. Berumur panjang bukan dalam penderitaan, tapi dengan kenikmatan. Taib. Ya, bahkan beliau pun salah seorang sahabat di antaranya yang menaklukkan daerah-daerah Afrika. Ya. Sehingga beliau pun wafat ya pada tahun 57 Hijriah. Tabarakallahu fikum. Kurang lebih 40 tahun setelah Nabi bersabda kepada beliau itu, 40 tahun berikutnya baru beliau wafat. Ya, 40 tahun lebih. Nah. Juga di sini disebutkan ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam ya, fa akhbirin nas, kabarkanlah kepada manusia, anna man aqada lihyatahu, barang siapa yang mengikat ya jenggotnya, dia gulung-gulung. Qala ahlul ilmi, para ahli ilmu mengatakan, maknaha ja'adaha, dia gimbal itu. Wa nafashaha, ya, dia lirit-lirit. Itu enggak boleh. Litakabburi wa ta'adzum, karena sombong. Ya, karena sikap takabur. Ya, dahulu zaman dahulu orang-orang Persia, orang-orang Romawi, ketika mereka hadir di medan tempur, terutama orang-orang Romawi, mereka itu dalam rangka menyombongkan diri mereka, mereka menggimbal, mengkepang jenggot-jenggot mereka sebagai bentuk kesombongan. Ya, sebagai bentuk kesombongan. Ada yang juga yang mengatakan itu menyerupai wanita, karena wanitalah yang biasa mengepang rambutnya. maka pria enggak boleh tasyabbuh kepada wanita, menyerupai wanita. Enggak boleh. Dilaknat. La'anallahu al-mutarajjilat minan nisa wal mukhannas minar rijal. Allah melaknat pria yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai pria. Laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Enggak boleh berpakaian seperti perempuan. Ya. Tabarakallahu fikum. Nah, wakila ai saffafaha. Ya. Ada yang mengatakan yaitu dengan ya, dihias, ditata. Tasfifan yunasibu muyu'atan nisa. Ditata. Ya, dirias-rias. Ya. Dirias-rias. Maka ini seperti ya, kegenitan para wanita yang merias-rias. Ya. Muyu'ah. Ya, seperti muyu'atin nisa. Wahlu takhannus. Dan orang-orang yang ya, sedikit memiliki sifat banci. Nah, ini mau dalam bentuk apapun tafsirannya itu tidak dibolehkan. Makanya jenggotnya itu enggak boleh dikepang-kepang. Enggak boleh. Itu berat itu. Nabi alaihi salatu wasallam berlepas diri darinya. Berlepas diri. Kemudian di dalam hadis tadi juga disebutkan au taqallada watran, atau dia mengalungkan ya watran, tali bes, apa namanya, tali bekas busur. Dia jadikan sebagai kalung, dia terus gantungkan di lehernya atau di leher hewan peliharaannya atau dari leher anak-anaknya dengan tujuan wiqayatun minal ain, sebagai bentuk perlindungan, proteksi dari penyakit ain, penyakit mata. Ya. Nah, ini artinya ini jimat, ini yang menjadi syahid poinnya di sini. Ya. Baik. Nah, kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, oh kelewat ya. Ya, kelewat tadi ya saya bacanya. Taqallada wataran. Ya, yang itu belum ya. Amil inayati biha tasrihan, itu belum. Tadi belum. Sudah dibaca belum itu? Sudah. Amal inayati biha itu sudah. Tapi belum dijelaskan. Ah. Yang mengenai apa itu tadi? Aqdalih atau. Hah? Aqdalih atau. Ah, enggak apa namanya? Mengepang-epang jenggot, menggimbal. Ya. Ya itu dengan ditasrih ya. Dia dirias-rias, ditata-tata. Amal inayah adapun memperhatikan jenggot dengan disisir ya, ditata takriman dalam bentuk memuliakan jenggot, fahada laisa minhu. Bukan termasuk. Ya misalkan punya jenggot disisir-sisir, itu enggak termasuk. Ya. Wal hadis fihi layyin. Namun hadis ini terdapat kelemahan. Walahu syawahidu, namun memiliki berbagai syawahid yang menguatkan hadis ini. Jadi yang dilarang itu bukan yang sekedar menyisir jenggot. Tapi yang dilarang ini yaitu yang dia akhoda lihatahu, jenggotnya dia gimbalin. Jenggotnya dia dia kepang-kepang. Pernah lihat enggak Ozan orang kayak gitu? Jenggotnya dia gimbal-gimbal. Di film. Pernah lihat gak Abdul? Gak pernah lihat? Ya, Aupa pernah lihat gak? Abinya jenggotnya dikepang gak? Gak ada jenggot abinya ya? Masya Allah. Banyak aulat. Nah, kemudian siapa yang menggantungkan ya tali senar, tali busur buat jimat itu sebagai proteksi perlindungan dari penyakit ain untuk jimat ya, wa huwa ma yattakhidhu minal a'ma, yaitu yang dia jadikan ya dari a'ma, dari am'a wa ghairih ya, dari usus atau yang lainnya. Wa kanatil jahiliyatu taqalladaha al-ibilah, orang-orang jahiliyah dahulu biasa mengalungkan dengan ya bekas-bekas usus hewan atau bekas senar tali busur panah ya, kemudian dia kalungkan ke ontak mereka, wasibian ke anak-anak mereka, hadarul ain, dalam rangka mewaspadai dari penyakit mata. Nah, itu enggak boleh ya. menjadikan sebab itu mesti terpenuhi dua syarat. Sebab syar'i, sebab kauni. Kalau sebab syar'i, kita ingin sehat, berlindung kepada Allah dari berbagai macam penyakit, berdoa kepada Allah, itu namanya sebab syar'i. Sebab kauni yang telah teruji, bukan sebab kauni apa? Sebab qadari yang telah teruji. Ya, sebab syar'i dan qadari. Kalau sebab qadari yang telah teruji. Kalau sakit mata ditetesin pakai pakai perasan air daun apa namanya? Daun apa itu namanya? Ya. Daun sirih. Nah, kalau pakai perasan air daun sirih itu boleh. Kenapa? Itu sebab qadari memang teruji. Mau bebas vaksin, berdoa pada Allah sebab syar'i. Sebab qadari corona divaksin. Mau bebas corona divaksin misalkan. Nah, itu sebab qadari. Misalkan. Nah. Tapi kalau mau bebas corona pakai jimat. Gantungin. Ada enggak uji klinisnya? Hah? Enggak ada. Sebab qadari enggak ada. Maka itu enggak boleh. Ya, dan itu ya termasuk syirik. Syirik asghar. Kalau meyakini memang itu yang dapat memberikan manfaat, menolak mudarat bukan dari Allah, maka syirik akbar. Kemudian Nabi bersabda, ya, awistanja bi raji'i idabatin aw azmin. Ya. Atau dia beristinja menghilangkan kotoran. Beristinja dia cebok dari raus. Ya, dari segala macam kotoran. Ya, dengan raus. Ya, dia apa namanya? Dia beristinja dengan menghilangkan kotoran yang ada di setelah dia buang air dengan raus, dengan kotoran himar atau dengan tulang atau dengan kotoran hewan apapun, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari dia. Ya, berlepas diri. Maknanya apa? Kata Syekh bin Baz, "Ja'atil haditsu bin nahi anil istinja bihima." Telah terdapat beberapa hadis ya yang menerangkan larangan beristinja dengan keduanya. Li'annahuma, karena keduanya la yutahhiran, keduanya tidak dapat mensucikan. Wa fihi tashabbuhun bil jahiliyah, dan juga ini terdapat keserupaan atau menyerupai sifat orang-orang jahiliyah. Ya, maka enggak boleh beristinja dengan air. Ya, atau kalau tidak dengan air, air tidak ada, maka dengan batu. Ya, dengan batu. Tapi para ulama kontemporer kemudian membolehkan juga dengan tisu. Ya, kalau memang tidak didapati air dan batu. Nah. Kemudian ya, disebutkan di sini fa inna Muhammadan bari'un minhu, maka Nabi Muhammad SAW berlepas diri darinya. Nah, ini karena ancaman ini berat. Ya, kata Syekh, wa'idun syadidun. Ini ancaman berat dari Nabi alaihi salatu wasallam. Laisa ma'nahu annahu musyrikun, tapi bukanlah maknanya orang tersebut musyrik kafir. Ya. Ini sama seperti sabda Nabi, laisa minna man daraba, ya. Siap, bukanlah golongan kami yang memukul-mukul pipi ketika terjadi bencana kepadanya, dia ditimpa musibah wafatnya seseorang yang dicintai, memukul-mukul pipi, merobek-robek kantong baju, menjambak-jambak rambut, bukan golongan kami. Itu bukan maksudnya dia bukan sebagai umat Nabi secara keseluruhan, tidak. Tetapi itulah ancaman yang ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut, ya. Maka harus dihindari. Nah, ya, harus dihindari hal tersebut. Wa syahid, maka yang jadi poin di sini adalah huwa annahyu an ta'likil autar wa ghairihi mimma yadhunnuhu yanfa'u kal khayt. Nah, maka yang menjadi poin di sini adalah larangan dari menggantungkan tali busur, ya, bekas tali busur tadi ke leher-leher hewan atau anak-anak untuk memproteksi dari berbagai macam penyakit dan mara bahaya, ya, dari hal-hal yang dia sangka itu dapat memberikan manfaat. Tidak boleh nih, sama seperti jarum kita. Nah, ada orang yang berkeyakinan, ya, mesti ada penitiknya diapain kalau anaknya baru lahir atau istrinya lahir sedang hamil sekian bulan. Ya, wal wajib ayyata'allaqa billahi wahdah. Yang wajib adalah seorang bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu fikum. Ya, ini poinnya yang jadi acuan di situ. Nah, kemudian ya, Kita masuk ke hadis berikutnya. Abdul. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa an Sa'id ibn Jubair qala man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabatin rawahu waki'un. Thumma qala al-muallif rahimahullah ta'ala wal-waki' waki' ibn al-jarrahi tufiya sanata mi'atin wa sittatin wa tis'ina min al-hijratin nabawiyah. Walahu an Ibrahim belum? Walahu an Ibrahim ada di matat. Walahu an Ibrahim qala kanu yakrahuna at-tamaima kullaha min al-Qur'ani wa ghairi al-Qur'ani. Naam. Wa fil hadithi fadlu qat'i at-tamaimi wa annahu ka'adli raqabatin li'annahu sayukhallisu hadhihi ar-raqabata min an-nari wa min ash-shirki. فيكون أفضل من عتق الرقبة وكلام سعيد قد يكون له سند وفيه واسع لأن سعيدا قد لا يقول هذا برأيه ويحتمل أنه من اجتهاده وفقهه ولكنه عند التحقيق والنظر هو أعظم من عتق الرقبة التي يكون بها الإنسان حرا وتعليق التمائم من الشرك الأصغر وخطره عظيم وقد يجر إلى الشرك الأكبر. Nah, Waqi' meriwayatkan, ya, Waqi' meriwayatkan di sini dari Sa'id bin Jubair, an Sa'id bin Jubair, qala, dari Sa'id bin Jubair, salah seorang tabi'in yang mulia, murid Ibnu Abbas, dan juga dia mengambil ilmu dari Abdullah bin Umar yang dibunuh secara keji oleh Hajjaj bin Yusuf. Ya. Sa'id bin Jubair rahimahullah taala beliau berkata, "Man qata'a tamimatan min insanin kana ya ka'idli raqabah." Rawahu Waqi'. Barang siapa yang memotong tamimah, memotong jimat yang ada di seseorang, dia potong, dia copot, dia putus, dia buang, maka tindakannya tersebut sama seperti seorang yang memerdekakan budak. Sementara pahala memerdekakan budak itu pahala yang besar. Ya. Pahala yang besar. Tabarakallahu fikum. Nah, Syekh bin Baz menerangkan mengenai riwayat ini. Ya, hadis riwayat Waqi' bin Jarrah. Ya. Waqi' ibn Jarrah, seorang imam yang siqah, ya, seorang imam yang siqah dari kalangan ya ahli sunnati wal jamaah. Kata Syekh bin Baz, wa fil hadis fadlu qat'it tamaim wa annahu ka'idli raqabah. Dan di dalam asar ini terdapat sebuah apa namanya keutamaan yang besar, yaitu memotong, memutus, ya, jimat-jimat itu seperti membebaskan budak. Ya. Dia membebaskan budak. Itu pahalanya seperti pahala membebaskan budak. Naam barakallahu fikum. Li'annahu karena yang demikian itu. Sayuhallas ya. Sayuhallisu hadhihi ar-raqabah minan nar. Wa minasy-syirki. Karena orang tersebut tatkala dia memotong jimat dari seseorang, berarti dia membebaskan orang tersebut yang dia jadi budak jimat itu dari neraka dan dari syirik. Ya. Dari neraka dan dari syirik. Nah, orang yang ya memakai jimat-jimat itu disifati di sini oleh Syekh sebagai raqabah juga. Sebagai budak. Budak dari apa? Budak dari jimat-jimat dia. Karena orang yang pakai jimat, dia akan bergantung kepada budak, kepada jimat tersebut. Ya, dia sulit untuk bergantung kepada Allah. Tatkala jimatnya tertinggal, maka tawakal dia sudah tidak kepada Allah lagi. Takut dia, cemas dia, khawatir dia. Ya. Memang pakai jimat, syirik asghar, syirik akbarnya kapan? Kalau dia meyakini yang menyelamatkan saya jimat ini bukan Allah, syirik akbar dia. Kalau tidak meyakini demikian tetap syirik, syirik asghar, tapi itu menjadikan diri dia lama kelamaan akan terjatuh ke dalam syirik akbar. Ya. Dengan terus terikat kalbu dia dengan jimat tersebut. Maka ketika jimat dicopot dari seseorang, itu berarti orang tersebut ya telah terbebas dari perbudakan kepada jimat. Ya, dan dia dikategorikan sebagai orang yang berbuat kesyirikan, syirik asghar. Makanya saya menyatakan li annahu sayukhallisu hadhihi raqabah, karena dia membebaskan budak ini dari neraka dan dari kesyirikan. Karena dia terjadi budak-budak dari jimat dia. Fa yakunu afdala min itqir raqabah, bahkan ini lebih afdol, lebih utama dari sekedar membebaskan budak semata. Karena membebaskan budak yang membebaskan saja dapat pahala besar, tapi kalau ini membebaskan budak, ya dia ini seperti membebaskan budak karena menyelamatkan orang tersebut dari perbudakan terhadap jimat dan menyelamatkan orang tersebut dari neraka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa kalamu Sa'id qad yakunu lahu sanadun fi wa fihi wus'un. Dan ucapan Sa'id bin Jubair ini ya, dia memiliki sanad yang di dalam riwayat ini, wa dan beliau ini wa fihi wus'un, dia pun memiliki kapasitas. Ya, li anna Sa'idan qad yaqulu hadab la yaqulu hadza bi ra'yihi, beliau tidak mengatakan itu dengan pendapat dia sendiri. Yuhtamal annahu min ijtihadihi wa fiqhihi, ya ada kemungkinan dia itu berucap demikian karena ijtihad beliau dan karena pemahaman beliau yang mendalam. Ya, lakin inda tahqiq wan nadhar, sudah dibaca ya, namun setelah diteliti ya, dikaji secara mendalam, huwa a'dham min itqi raqabah allati yakunu biha al insanu khurran. Ya, nah setelah diteliti lagi, itu pahalanya lebih besar dari sekedar membebaskan budak. Ya, membebaskan budak yang dengannya seorang manusia yang tadinya budak, dia menjadi orang yang khurran, orang yang merdeka. Wa ta'liqu tama'im, dan menggantungkan diri kepada jimat-jimat, minasyirkil asghar, termasuk syirik asghar. Ya, wa khataruhu azimun, bahayanya sangat dahsyat, qad yajuru ila syirkil akbar, dan ini terkadang akan menyeret dia terjatuh ke dalam syirik akbar. Na'udzubillah. Fadhal. Tsumma qala Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala, wa lahu an Ibrahim qala kanu yakrahuna at-tama'ima kullaha min al-Qur'ani wa ghairi al-Qur'ani. Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai min at-tabi'in min ashhabi ibn Mas'ud yakrahuna at-tama'ima, wa kadzalika syaikhuhum ibnu Mas'ud yakrahu dzalika li sababaini. Awalan لعموم الأحاديث الناهية، ثانيا سدا للذراع الموصلة إلى الشرك، فلا يعلق مصحف ولا آية ولا آية منه ولا أحاديث ولا طلاسم ولا عظام، فكله شرك. مسألة: لا يجوز وضع مصحف في السيارة بقصد حفظها من المصائب، وكذا وضع حيوانات في السيارة وغير ذلك. طيب. انتهى. Ya. Kemudian dari Ibrahim An-Nakhai disebutkan kanu yakrahuna tamaim kullaha min al-Qur'an wa ghairi al-Qur'an. Dahulu para salaf, para sahabat, mereka membenci segala jenis jimat, apakah dari Al-Quran maupun dari ayat-ayat Al-Quran, dari Al-Quran maupun dari ayat Al-Quran, dari selain Quran, ya, baik dari Quran maupun bukan dari Quran. Nah, para ulama bersepakat bahwa jimat apabila ternyata isinya adalah ayat-ayat Al-Quran, ini jimat isinya ayat-ayat Al-Quran, Qul huwallahu ahad dan seterusnya, tapi dicampur dengan rajah-rajah berupa angka-angka, gambar-gambar atau lambang-lambang tertentu, ya, atau sesuatu hal yang tidak dipahami maknanya, maka ini dilarang dan tergolong musyrik walaupun ada Al-Qur'annya. Ya, walaupun ada Al-Qur'annya. Namun bagaimana dengan jimat yang isinya murni Al-Quran, isinya surat An-Naba, isinya surat Abasa? Tabarakallahu fikum. Nah, para ulama memang berbeda pendapat. Ya. Para ulama yang banyak yang mengharamkannya. Ibnu Mas'ud dari kalangan sahabat, Ibnu Abbas dari kalangan sahabat, dan murid-murid mereka. Ya, juga ini juga yang merupakan pendapat Hudzaifah bin Yaman. Ya, dan murid-murid mereka. Ya, ada ya Abdullah bin Uqaim, Uqbah bin Amir, ya, Ibrahim An-Nakhai, ya. Dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnul Arabi pakai al, Ibnul Arabi dan yang lainnya. Itu tidak boleh. Oleh karena itu Ibnul Arabi mengatakan ta'liqul Quran laisa minas sunnah. Menggantungkan Quran buat jadi jimat itu enggak sunnah. Ya, wa innamas sunnatu fihi adz-dzikru duna ta'liq. Yang sunnah Quran itu dibaca, bukan digantung. Itu yang sunnah. Ya, itu yang sunnah dari Al-Quran. Saya barakallahu fikum. Jadi enggak boleh. Ya, berdasarkan beberapa aspek. Sudah adzan? Tapi karena sudah adzan kita cukupkan. Ya. Nanti kita lanjut lagi insyaallah. Mengenai Quran jadi jimat ini berarti ya. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.